Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan kembali, yaitu kita akan masuk kepada fasal yang berikutnya yang disebut oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, setelah beliau menyebutkan fasal yang sebelumnya. Kata beliau hafizahullah taala, as-sihru wal kihanatu wal irafatu. Fasal yang berikutnya adalah pembahasan tentang as-sihru, itu sihir. Kemudian al-kihanah wal-irafah. Kihanah wal-irafah yaitu jenis perdukunan, praktek-praktek perdukunan yang pelakunya disebut sebagai kahin ataukah arrafah. Akan disebutkan masing-masingnya oleh beliau hafizahullah taala tentang definisinya, di mana tiga permasalahan ini, itu as-sihru wal kihanatu wal irafatu, ini adalah ada kaitannya dengan iddia al-ilmil ghaib atau ilmil ghaib, itu mengaku mengetahui perkara-perkara ghaib, baik tukang sihirnya ataukah dukunnya ataukah arafahnya. Ini ada kaitannya mereka dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu mengaku mengetahui perkara-perkara gaib. Dikatakan oleh beliau hafizahullah taala, kullu hadhihi al-umuri a'malun syaitaniyatun muharramatun. Seluruh perkara ini, yaitu as-sihru wal kihanatu wal irafatu, dikatakan oleh beliau adalah merupakan a'malun syaitaniyah, itu amalan-amalan setan yang muharramah, yang diharamkan dalam syariat Islam ini. Jadi as-sihru, al-kihanatu, dan al-irafatu, ini semuanya adalah merupakan amalan-amalan dari syaitan yang ada kerjasama dengan mereka, yang itu semuanya diharamkan oleh syariat Islam ini. Kata beliau, tukhillu bil aqidati au tunakiduha. Di mana amalan-amalan tersebut ini bisa tukhillu bil aqidati, bisa merusak akidah seseorang. Itu bisa merusak, bisa menghilangkan akidah seseorang, au tunakiduha, ataukah membatalkan akidah yang dimiliki oleh seseorang dengan dia mengamalkan, mempraktekkan amalan-amalan tadi, mungkin sihirnya ataukah perdukunannya, ataukah rafahnya. Li'annaha la tahsudu illa bi umurin syirkiyatin. Kata beliau, karena praktek-praktek tadi, amalan-amalan tadi, ini tidak akan terjadi, tidak akan terwujud, kecuali dengan perkara-perkara yang syirik. Dengan perkara-perkara yang syirik, yaitu kerjasama antara tukang dukun tersebut dan juga tukang sihir dengan setan-setan yang merupakan wali mereka. Sehingga yang namanya sihir dan juga al-kihanah, ini kerjasamanya adalah dengan as-syayatin, itu dengan setan-setan yang tentunya as-syayatin itu setan-setan tersebut mau untuk berkhidmat, mau untuk membantu urusan-urusan mereka, tukang dukun, al-kihanah dan juga yang semisalnya, tentunya dengan persyaratan-persyaratan, dengan imbalan-imbalan yang mereka minta. Yang semuanya dikatakan oleh beliau, itu adalah perkara-perkara kesyirikan. Mungkin dengan mantra-mantra, meminta bantuan kepada mereka, ataukah dengan sesembelihan, ataukah yang lainnya. Yang jelas, dengan perkara-perkara yang syirik. Yang pertama adalah, kata beliau, pembahasan tentang as-sihru, sihir. Fas-sihru ibaratun amma khafiyah walatufa sababuh. Maka yang namanya sihir, kata beliau, itu adalah merupakan ibaratun amma khafiyah walatufa sababuhu. Itu merupakan ungkapan dari sesuatu yang khafiyah walatufa, itu yang samar dan juga lembut sebabnya. Ini yang dimaksudkan oleh beliau adalah kalimat as-sihir ditinjau dari sisi al-lughah, itu sisi bahasa. Maka dari sisi bahasa, kalimat as-sihru itu adalah merupakan ungkapan dari sesuatu yang sebabnya itu khafiyah walatufa, itu sebabnya itu samar dan juga sangat lembut. Sehingga segala sesuatu yang sebabnya itu khafiyah walatufa, secara bahasa itu bisa dikatakan sebagai as-sihru. Namun as-sihru secara lughatan. Adapun secara istilah, maka yang namanya as-sihru, seperti yang telah didefinisikan oleh para ulama, seperti nanti akan dibawa oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, yaitu as-sihru adalah merupakan ibaratun an azaim wa ruqa wa uqad yu'athiru fi badanil mas'hur bil qatli aw bil mardi aw bil ikhlali bi aqlihi aw yufarriqu baina az-zawjayni aw bi akhdhi az-zawji an zawjatihi fala yastati'u al-wusul ilayha. Adapun secara istilah, istilah syariat, maka yang namanya sihir yang dikenal dalam istilah syariat adalah ibaratun an azaim, merupakan ungkapan dari azaim. Azaim adalah jimat-jimat, yaitu sihir terkadang bentuknya dengan menggunakan jimat-jimat tertentu. Warukon, demikian pula ruqa, ruqyah-ruqyah, bacaan-bacaan, itu mantra-mantra tertentu yang dibaca oleh mereka, oleh tukang sihir. Wa'uqad, dan juga uqad, itu buhul-buhul. Maka terkadang yang namanya sihir, itu bentuknya dengan menggunakan buhul. Mungkin rambut, ataukah pakaian dari orang yang hendak disihir, ataukah sesuatu yang dimiliki oleh orang yang hendak disihir. Ini terkadang yang namanya sihir, itu bentuknya adalah tadi, itu azaim, jimat-jimat, kemudian ruqyah-ruqyah, mantra-mantra. Demikian pula uqad, yaitu buhul-buhul yang digunakan oleh tukang sihir tersebut. Yang yu'athiru fi badanil mas'hur, bisa berpengaruh terhadap badan dari orang yang disihir. Bisa berpengaruh terhadap orang yang disihir, baik sihirnya menggunakan azaim wa ruqah, ataukah menggunakan uqad, ini bisa berpengaruh terhadap orang yang disihir. Yang mana dikatakan oleh para ulama, pengaruhnya tersebut adalah bil qatli, mungkin dengan membunuh, itu membunuh orang yang disihir. Sehingga terkadang orang yang disihir ini bisa meninggal, bisa mati akibat dari praktek sihir tersebut. Aw bil maradi, ataukah dengan al marad, itu sakit. Sakit yang diderita oleh orang yang terkena sihir. Mungkin perutnya buncit, kepalanya sakit, kemudian hatinya menjadi sakit luar biasa, yang sebelumnya dia tidak menderita penyakit yang seperti itu. Dan ilmu medis juga menyatakan hatinya sehat, namun dia merasakan sakit luar biasa. Aw bil ikhlali bi'aqlihi, ataukah bisa merusak akalnya. Itu merusak akalnya, yang tadinya waras menjadi tidak waras, menjadi gila. Aw yufarriqu baina zawjaini, ataukah pengaruh yang lainnya adalah yufarriqu baina zawjaini, bisa memisahkan antara suami istri. Suami istri yang kehidupannya harmonis tiba-tiba menjadi cerai berantakan akibat dari ilmu sihir. Aw bi akhdhi az-zawji an zawjatihi fala yastati'u al-wusul ilayha, ataukah pengaruh yang lainnya adalah yaitu akhdhi az-zawj, yaitu memperdaya dari suaminya ataukah istrinya sehingga suaminya ini tidak mampu untuk menggauli istrinya. Tidak mampu untuk menggauli apa? Istrinya. Ini juga pengaruh dari ilmu sihir. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ada yang bentuknya azaim, ada yang bentuknya ruqah, itu mantra-mantra, ataukah uqad, itu buhul-buhul, yang itu semuanya biidznillah subhanahu wa ta'ala bisa berpengaruh terhadap orang yang disihir. Itu pengaruh-pengaruhnya disebutkan oleh para ulama mungkin membunuh, memberikan rasa sakit, ataukah merusak akalnya, bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan juga yang lainnya itu suami tidak mampu untuk menggauli istrinya. Ini pengaruh-pengaruh jahat, pengaruh-pengaruh jelek dari ilmu sihir tersebut. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala yang berikutnya, summiya sihran liannahu yahsulu bi umurin khafiyatin la tudraku bil absari. Ilmu sihir dinamakan dengan sihran, itu sihir dinamakan dengan sihran, liannahu yahsulu bi umurin khafiyatin, karena itu terjadi, kata beliau, dengan perkara-perkara yang samar. Itu perkara-perkara yang samar, la tudraku bil absari, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa disaksikan dengan menggunakan al absar, itu dengan menggunakan panca indera, itu penglihatan, tidak bisa dilihat. Tiba-tiba orang tersebut merasakan sakit yang luar biasa, ataukah yang tadinya sehat menjadi gila, yang tadinya suami istri yang kelihatannya ini harmonis tiba-tiba menjadi cerai berantakan keluarganya dikarenakan pengaruh dari ilmu sihir tersebut. Tidak tahu apa sebabnya. Itu sebabnya tidak bisa dilihat dengan menggunakan mata, kata beliau. Wa huwa azaim wa ruqah wa kalamun yatakallamu bihi wa adwiyatun wa tadkhinatun. Dan ilmu sihir tersebut adalah azaim. Itu tadi yang sudah disebutkan, itu azaim, jimat-jimat, wa ruqah. Demikian pula ruqyah-ruqyah, itu mantra-mantra. Wa kalamun yatakallamu bihi, dan juga ucapan-ucapan yang dibaca, itu semakna. Wa adwiyatun wa tadkhinatun, dan juga adwiyah, itu obat-obatan, dan juga tadkhinat. Tadkhinat itu berupa wewangian, itu berupa asap ataukah yang semisalnya. Ini juga termasuk jenis sihir. Terkadang menggunakan tiga perkara tadi, yaitu azaim wa ruqah, kemudian uqad, demikian pula dengan menggunakan adwiyah, itu obat-obatan, dan juga minyak wangi ataukah menggunakan asap. Itu semua adalah alat-alat yang digunakan untuk mempraktikkan ilmu sihir mereka, tukang sihir. Kata beliau, walahu haqiqatun, dan ilmu sihir tersebut ini memiliki hakikat. Memiliki hakikat, dan ini adalah merupakan akidah yang diyakini ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya yang namanya ilmu sihir ini memiliki hakikat. Memiliki hakikat. Wa minhuma yu'athiru fil qulubi wal abdani, Dan di antara ilmu sihir tersebut ada yang bisa berpengaruh terhadap al-qulub, itu kepada hati. Kepada hati, mungkin dengan sakit, ataukah yang tadinya cinta menjadi tidak cinta, ataukah yang sebaliknya. Wal abdani, dan juga abdan itu badan-badan orang yang disihir. Ini pun bisa berpengaruh terhadap mereka. Fayamridu, sehingga badan-badan tersebut menjadi sakit. Ataukah fayumridu, bisa membuat sakit. Wayaktul, bisa membunuh orang yang disihir. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, dan juga bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya, yaitu memisahkan suami istri, menjadi cerai akibat dari ilmu sihir tersebut. Ini seperti yang disebutkan tadi, itu definisi yang lengkap yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa ta'thiruhu bi'iznillahi al-kauni al-qadari, dan pengaruh sihir tersebut ini bisa terjadi terhadap orang yang disihir itu kata beliau biiznillahi subhanahu wa ta'ala al-kauni al-qadari, yaitu dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala yang bentuknya al-kauni al-qadari, itu izin Allah subhanahu wa ta'ala yang bentuknya kauni al-qadari, itu sesuatu yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terjadi, namun terjadinya tersebut tidak mesti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang syar'i, yang itu kalau terjadi mesti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perkara tersebut terjadi ataukah tidaknya ini tidak mesti. Ini yang terkait dengan izin as-syar'i. Adapun al-kauni ini mesti akan terjadi. Namun kalau terjadi tidak mesti dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pengaruh sihir yang semacam ini terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, dan mereka tidaklah bisa memudaratkan seorang pun kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu sihir ataukah tukang-tukang sihir tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap orang yang disihir, itu semuanya adalah berdasarkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kauni. Wa huwa amalun syaitaniyun, dan ini adalah merupakan amalan syaitaniyun, itu amalan setan. Wa kathirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirki wa taqarrubi ilal arwahil khabithati bima tuhibbu, dan kebanyakan dari ilmu sihir tersebut la yatawassalu ilaihi, tidak bisa sampai kepadanya, tidak sampai kepada ilmu sihir, tidak bisa menguasai ilmu sihir kecuali dengan asyirki, itu kecuali dengan kesyirikan terlebih dahulu. Orang yang ingin mempelajari ilmu sihir, dia tidak akan bisa menguasai ilmu sihir tersebut kecuali kalau dia berbuat syirik terlebih dahulu di antaranya. Wa taqarrubi ilal arwahil khabithati bima tuhibbu, dan juga bertaqarrub kepada al-arwah al-khabithah, kepada setan-setan, yaitu bertaqarrub dengan sesuatu yang mereka cintai. Bima tuhibbu, dengan sesuatu yang dicintai oleh arwah-arwah khabithah tersebut, oleh setan-setan ataukah oleh jin-jin tersebut. Mungkin dengan bertaqarrub kepadanya bernadar, ataukah menyembelih, ataukah berpuasa, ataukah yang lainnya dari bentuk-bentuk taqarrub kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menguasai ilmu sihir tersebut. Wa tawassuli ila istikhdamiha bil israqi biha, dan sampainya kepada istikhdamiha, itu bisa memperbudak arwah-arwah yang khabithah tersebut, bil israqi biha, itu dengan cara menyekutukan mereka, arwah-arwah yang khabithah tersebut, dengan ibadah-ibadah yang dipersembahkan kepada mereka. Ini tukang sihir. Mereka bisa menguasai ilmu sihir tersebut dengan beberapa perkara yang mengandung kekufuran. Yang jelas-jelas kekufuran, itu kesyirikan, bertaqarrub kepada al-arwah khabithah, sehingga mereka bisa memperbudak, bisa mendapatkan pelayanan dari mereka dengan mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qaranahu as-sari'u bis-syirki haitsu yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kata beliau, as-syari itu pembuat syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaranahu yaitu menggandengkan penyebutan as-sihru bis-syirki dengan penyebutan as-syirk gitu. Karena yang namanya ilmu sihir tidak akan terjadi, tidak akan bisa dikuasai kecuali dengan kesyirikan terlebih dahulu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan penyebutan sihir dengan asyirku, itu dengan kesyirikan. Yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idtanibus sab'al mubiqat." Qalu wa ma hiya? Qala al-israku billahi was-sihru. Al-hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah, tinggalkanlah oleh kalian as-sab'al mubiqat, itu tujuh perkara yang bisa membinasakan kalian. Tinggalkan, jauhi perkara-perkara tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma hiya? Apakah tujuh perkara tersebut ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qala al-israku billah was-sihru." Di antara tujuh perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sihru, kemudian yang kedua adalah as-sihru, yaitu ilmu sihir. Sehingga dari lafaz ini, dari lafaz sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan penyebutan as-sihru dengan al-israku billah, dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa diambil faedah seperti yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya yang namanya ilmu sihir tidak akan bisa dikuasai, tidak bisa terjadi kecuali dengan kesyirikan terlebih dahulu. Ini yang menunjukkan bahwasanya ilmu sihir adalah merupakan perkara yang muharramah, perkara yang diharamkan dalam syariat Islam ini, karena untuk menguasainya harus melakukan kekufuran terlebih dahulu, harus melakukan kesyirikan terlebih dahulu, bertaqarrub kepada al-arwah al-khabithah dan juga seterusnya. Karena beliau menjelaskan kepada kita, fahuwa dakhilun fis syirki min nahiyataini, dan ilmu sihir itu dikatakan masuk fis syirki, dalam kesyirikan, min nahiyataini, dari dua sisi. Jadi ilmu sihir dikatakan sebagai bentuk kesyirikan adalah ditinjau dari dua sisi, kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. An-nahiyatul ula, sisi yang pertama adalah, kata beliau, ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluki bihim wa taqarrubi bima yuhibbunahu liyakum bi khidmati sahiri. Yang pertama adalah karena di dalam ilmu sihir tersebut ini terdapat istikhdami syayatin, itu istikhdam, mengambil khodam, itu mengambil pembantu, mengambil khodam dari kalangan as-syayatin, dari setan-setan, yang tentunya untuk mengambil khodam dari kalangan syayatin, dari kalangan jin, ini tidak gratis. Ada perkara-perkara yang harus dituruti yang diminta oleh mereka syayatin, berupa tadi seperti al-israku billah, kemudian bertaqarrub kepada arwah al-khabithah dan juga yang lainnya. Wa ta'alluki bihim, dan juga ta'alluk, bergantung kepada mereka, bersandar kepada mereka. Wa taqarrubi bima yuhibbunahu, dan juga bertaqarrub dengan perkara-perkara yang mereka sukai, yang disukai oleh as-syayatin, yang disukai oleh jin-jin tersebut. Ini diminta oleh jin-jin tersebut kepada as-sahir, diminta kepada tukang sihir ataukah orang yang hendak menguasai ilmu sihir tersebut. Liyakumu bikhidmati sahir, sehingga syayatin tersebut ini akan menjalankan ataukah dia akan mau untuk berkhidmat kepada as-sahir, itu kepada tukang sihirnya. Jadi tidak gratis. Tukang sihirnya mendapatkan manfaat yaitu dengan dia mampu untuk menyihir orang yang hendak dia sihir. Kemudian syaitannya juga mendapatkan manfaat, yaitu setan-setan tersebut mendapatkan peribadatan-peribadatan dari manusia. Dan ini adalah seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yauma nahsuruhum jami'an ya ma'saral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta wa qala awliya'uhum minal jinni wa qala awliya'uhum minal jinni rabbana istamta ba'duna bi ba'din wa balahna ajalana alladhi ajjalta lana." Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya, mengumpulkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'saral jinni qad istakthartum minal insi." Wahai bangsa jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan kalangan manusia. Wa qala awliya'uhum, maka berkatalah wali mereka, "Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din." Wahai Rabb kami, sesungguhnya sebagian kami telah bersenang-senang dengan sebagian yang lainnya. Jin merasakan senang dengan penghambaan dari manusia. Demikian pula manusia merasakan senang dari pelayanan jin-jin tersebut, itu dari setan-setan tersebut. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qala an-naru mathwaakum khalidina fiha." Allah Subhanahu wa taala menyatakan neraka adalah tempat tinggal kalian, kalian kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ilmu sihir ini adalah merupakan perkara kesyirikan. Ditinjau dari sisi yang pertama, yaitu dikarenakan dalam ilmu sihir tersebut ini ada istikhdam as-syayatin, yaitu memperbudak, menjadikan setan-setan tersebut sebagai pelayan tukang sihir tersebut, dan tukang sihir ini berta'alluq kepada mereka, kepada setan-setan, dan juga bertaqarrub kepada mereka dengan perkara-perkara yang mereka sukai, supaya jin-jin tersebut atau setan-setan tersebut mau untuk berkhidmat kepada tukang sihir. Sehingga kata beliau, "Fasihru min ta'limis syayatin." Maka yang namanya sihir ini adalah termasuk dari ta'limis syayatin, itu pengajaran syayatin, itu ilmu yang diajarkan oleh setan. Sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra." Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Yu'allimuna an-nasa as-sihra." Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, setan-setan tersebut mengajari ataukah mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Sehingga dengan pengajaran ilmu sihir tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnas syayatin kafaru." Akan tapi setan-setan itulah yang kafir dikarenakan mereka telah mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Ini sisi yang pertama, yaitu istikhdam as-syayatin wa ta'alluq bihim wa taqarrub bima yuhibbunahu liyakumu bi khidmatis sahir. Kemudian sisi yang kedua adalah dikatakan ilmu sihir adalah termasuk dari kesyirikan. An-nahiyatu tsaniyatu, sisi yang kedua adalah, ma fihi min da'wa ilmil ghaibi wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik. Yang kedua adalah dikarenakan dalam ilmu sihir tersebut ada dakwa ilmil ghaib, itu mengklaim mengaku mengetahui ilmu ghaib, dan juga mengklaim bahwasanya tukang sihir tersebut berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengetahui ilmu ghaib. Ini diantara bentuk kesyirikan yang berikutnya, yaitu dia mengaku berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara ghaib. Karena terkadang yang namanya tukang sihir bisa memberitakan perkara-perkara gaib. Menurut dia, dia mengetahui perkara tersebut. Sehingga ini adalah merupakan bentuk kesyirikan yang berikutnya. Wahada kufrun wa dalalun. Maka kata beliau, dan ini adalah merupakan kekufuran dan juga kesesatan. Karena yang namanya ilmu gaib adalah merupakan khususiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِسْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh mereka telah mengetahui. لَمَنْ اِسْتَرَاهُ, orang-orang yang membeli itu, orang-orang yang mempelajari ilmu sihir tersebut, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقًا. Tidak ada bagian untuknya di akhirat nanti. Dia tidak akan mendapatkan bagian, tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga surganya Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Dan tentunya tempat tinggalnya adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nasibun, itu khalaq bermakna nasib. Kemudian kata beliau, wa idza kana kadzalik fala syakka annahu kufrun wa syirkun yunakidul aqidata. Dan jika keadaan dari ilmu sihir adalah seperti tadi, itu seperti itu kondisinya, termasuk dari jenis kesyirikan, ditinjau dari dua sisi tadi, maka kata beliau, jika kondisi dari ilmu sihir adalah seperti tadi, fala syakka annahu kufrun wa syirkun, maka tidak diragukan lagi bahwasanya ilmu sihir ini adalah merupakan kekufuran dan juga kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat jelas dalilnya dari Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang 102. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau tadi. Yunakidul aqidata, yang bisa yunakid, yaitu membatalkan akidah seseorang, itu dengan dia belajar ilmu sihir, maka akidahnya ini menjadi rusak. Kemudian kata beliau, wajib qatlu muta'atihi, dan wajib untuk membunuh muta'atihi, itu orang yang mempraktikkan ilmu sihir tersebut, wajib untuk membunuh para tukang sihir maksudnya. Kama qatala jama'atun min akabir as-sahabati, sebagaimana hal ini telah dilakukan, yaitu membunuh tukang sihir, dilakukan oleh jama'atun min akabiris sahabati, dari pembesar-pembesar sahabat, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, demikian pula Hafsah, demikian pula Jundub radhiyallahu anhum. Mereka dikenal sebagai orang yang pernah membunuh para tukang sihir itu. Umar menulis surat untuk membunuh tukang sihir, baik yang laki-laki ataukah perempuan. Demikian pula Hafsah, demikian pula Jundub, ini pun melakukan hal yang sama, membunuh tukang sihir. Kemudian kata beliau, waqad tasahala an-nasu fi sya'ni as-sahiri was-sihri, dan sungguh manusia ini bermudah-mudahan dalam permasalahan as-sahir was-sihri, itu dalam permasalahan as-sahiri, tukang sihir, demikian pula sihir, bermudah-mudahan. وَرُبَّمَ عَدُّ ذَلِكَ فَنَّنْ مِنَ الْفُنُونِ الَّتِي يَفْتَخِرُونَ بِهَا وَيَمْنَحُونَ أَصْحَابَهَا الْجَوَائِزَ وَتَسْجِيعَ. Dan terkadang kata beliau, mereka menganggap, memperhitungkan bahwasanya ilmu sihir itu adalah termasuk فَنَّنْ مِنَ الْفُنُونِ, termasuk dari salah satu bidang ilmu, salah satu dari cabang ilmu, yang allati yaftakhiruna biha, yang mereka pantas untuk membanggakan ilmu tersebut. Itu dianggap ilmu sihir adalah merupakan satu bidang ilmu yang pantas untuk dipelajari, yang orangnya ini pantas untuk membanggakan kalau dia sudah menguasai ilmu sihir tersebut. Wa yamnahuna ashabaha al-jawa'iz wa tasji'a, bahkan kata beliau, mereka ini yamnahun, itu memberikan kepada orang yang mampu untuk menguasai ilmu sihir, al-jawa'iz, yaitu jawa'iz, piagam-piagam, wat-tasji'ah, dan juga tasji', itu pemberian semangat kepada mereka, ucapan-ucapan selamat kepada mereka, kepada orang-orang yang berhasil mempelajari ilmu sihir. Ini menunjukkan mereka sangat bermudah-mudahan dalam ilmu sihir dan juga para tukang sihir. Padahal para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, telah dinukil riwayatnya, 3 sahabat ini telah membunuh tukang sihir. Wa yuqimuna an-nawadi wal hafalat wal musabaqat lis-sahara, Dan mereka mengadakan an-nawadi, itu tempat-tempat an-nawadi, tempat-tempat untuk praktek ilmu sihir tersebut. Itu tempat-tempat untuk berkumpul mempraktekkan ilmu sihir. Wal hafalat, demikian pula al-hafalat, perkumpulan-perkumpulan untuk mempraktekkan ilmu sihir. Wal musabaqat, demikian pula al-musabaqat, perlombaan ilmu sihir, menang-menangan. Lis saharah, itu untuk para tukang sihir, disiapkan oleh mereka gedungnya, waktunya, dan juga jawaiznya, itu hadiah-hadiahnya dan juga yang semisalnya. Yahduruha alaful mutafarrijina wal musajji'in, di mana menghadiri tempat-tempat tadi, itu al-hafalat wa nawadi dan juga al-musabaqat tersebut, ini alaful mutafarrijina wal musajji'in, itu beribu-ribu orang yang berbondong-bondong menghadiri perkara tersebut. Wa hadha min al-jahli bid-din wa tahawun bi sya'n al-aqidati wa tamkin lil-abisin biha, kata beliau. Dan ini adalah termasuk dari bentuk kejahilan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tahawun bi sya'n al-aqidati, dan juga merupakan bentuk bermudah-mudahan terhadap perkara akidah. Wa tamkin lil-abisin biha, dan juga mengokohkan, menguatkan orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menyiakan permasalahan akidah. Itu mengokohkan para tukang sihir, di mana mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan masalah akidah. Justru mereka adalah orang-orang yang merusak permasalahan akidah. Ini pembahasan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala. Mungkin Al-Mu'azin juga. Kemudian yang berikutnya kata beliau, yang kedua adalah al-kihanatu wal-irafatu. Wahuma iddi'a'ul ghaibi wa ma'rifatil umuril ghaibati. Dan keduanya, itu al-kihana dan irafa, keduanya adalah iddi'a'ul ghaib. Itu mengklaim, mengaku, mengetahui perkara-perkara ghaib. Wa ma'rifatil umuril ghaibati, dan juga mengklaim mengetahui perkara-perkara ghaibah, itu perkara-perkara yang ghaib. Ini keduanya sama, baik al-kihana ataukah irafah, ini kedua-duanya ini sama, mengaku mengetahui perkara-perkara ghaib. Kal ikhbari bima sayaqa'u fil ardi wa ma sayahsulu, seperti contohnya mereka kihana, dukun-dukun dan juga irafah tersebut, mengkhabarkan perkara-perkara yang saya qa'u fil ardi wa ma sayahsulu, itu perkara-perkara yang akan terjadi di muka bumi ini, perkara-perkara yang akan terjadi di muka bumi ini. Mungkin berita, perkara-perkara yang akan terjadi adalah terkait dengan perkara yang menenangkan ataukah yang mencemaskan manusia. Ini diberitakan oleh mereka menurut pandangan-pandangan mereka, tukang dukun tersebut mengetahui perkara-perkara gaib, yaitu perkara-perkara yang akan terjadi yang menimpa manusia. Wa aina makanu syai'il mafkudi, dan juga memberitakan di mana tempat sesuatu yang hilang tersebut. Ia beritakan tempatnya adalah di sini sekarang, benda yang hilang yang engkau miliki. Ini juga demikian al-kihanah dan juga al-irafah, itu kahin dan juga al-arafah, ini semakna, itu mengetahui perkara-perkara gaib dan juga terkadang memberitakan tempat barang yang hilang. Dikatakan oleh beliau di sini, mereka bisa melakukan hal tersebut, ataukah menurut pengakuan mereka bisa memberitakan hal-hal yang demikian. Dikatakan oleh beliau, wadhalika an tariq istikhdami syayatin alladzina yastarquna sam'a minas sama'i. Yang demikian adalah melalui tariq istikhdami syayatin, itu melalui jalan istikhdam, itu mengambil khadam dari kalangan as-syayatin, itu mengambil khadam pembantu dari setan-setan, di mana setan-setan tersebut yang mencuri pendengaran berita-berita dari langit. Ini mereka seperti yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini di dalam surat As-Su'ara ayat yang ke-221 sampai 223. Yaitu qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin azim, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadibun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maukah saya beritakan kepada kalian, kepada siapakah setan-setan itu akan turun? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalu ala kulli affakin azim. Setan-setan tersebut akan turun, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kepada setiap yang affak, itu para pendusta, orang-orang yang mengada, mengada-ada, berita-berita yang palsu, azim, dan juga dia pendosa. Itu yang dimaukan adalah tukang sihir, demikian pula para dukun, dan juga yang seprofesi dengan mereka. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Di mana setan-setan tersebut akan yulquna, mencampakkan kepada mereka, kahin as-saharah dan juga yang semisalnya, as-sam'a, itu berita-berita yang mereka dengar dari langit, itu berita yang dicuri oleh mereka dari langit, wa aktsaruhum kadhibun, dan kebanyakan mereka, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah pendusta. Ini berita dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya tukang sihir, demikian pula kahin dan juga yang semisal dengan mereka, mereka sanadnya adalah dari as-sayatin. Sayatin mencuri berita dari langit-langit. Kemudian setan-setan tersebut turun memberitakan kepada wali-walinya dari kalangan manusia yang bernama sahir atau kahin dan juga yang semisal dengan mereka, berita-berita yang mereka dengar dari langit tersebut. Sehingga dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maukah aku beritakan kepada siapakah setan-setan tersebut akan turun. Ternyata turunnya diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kepada tukang sihir, demikian pula kepada al-kuhan, kepada tukang dukun, dan juga yang semisal dengan mereka. وَذَلِكَ أَنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَرِكُ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ. Yang demikian itu dikarenakan syayatin itu mencuri al-kalimah min kalamil malaikati, mencuri berita atau kalimat dari ucapan-ucapannya malaikat. Fayulqiha fi udunil kahin, itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, memberitakan berita-berita kepada para malaikatnya. Kemudian malaikat tersebut menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya, disitulah setan-setan tersebut, jin-jin itu mencuri pendengaran dari perbincangan para malaikat. Fayulqiha fi udunil kahin. Kemudian setan-setan tersebut ini pun mencampakkan, yaitu menyampaikan berita yang didengar tersebut, fi udunil kahin, di telinganya al-kahin, tukang dukun. Wa yakdzibul kahinu ma'a hadhihi al-kalimati mi'ata kadhibatin. Kemudian dukun tersebut akan berdusta, dicampur berita yang didengar dari setan tersebut, mi'ata kadibatin, itu 100 kedustaan. Itu luar biasa. Menunjukkan yang namanya dukun itu adalah memang pendusta. Satu berita yang didengar oleh mereka dari setan, yang mencuri pendengaran di langit, ternyata dicampur dengan 100 lebih dari kedustaan. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-kahin dan juga yang semisalnya adalah para pendusta. Itu kulli afakin azim, itu para pendusta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dukun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahum laisu bisyai, mereka ini tidak ada apa-apanya. Kemudian kata mereka, akan tetapi terkadang mereka yuhadditsuna bisyai'in fayakunu haqqan, akan tapi mereka terkadang memberitakan sesuatu sehingga perkara tersebut ini benar keadaannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqqi yahtafuha al-jinni fayuqarqiruha fi udhuni waliyhi taqarqaratid dajajati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan kalimat yang benar yang dicuri oleh jin, kemudian dibisikkan kepada telinga dari walinya, itu tukang dukun dan juga yang semisalnya, seperti kakar-karati dajajati, itu seperti berkoteknya seekor ayam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayakdibu ma'aha akthar min mi'ati kadibatin. Kemudian akan dicampur dengan kedustaan bersamanya 100 lebih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhlatuna ma'aha mi'ata akthar min mi'ati kadibatin. Akan dicampur bersama berita tersebut, yaitu 100 kedustaan. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya al-kahin ini adalah memang pendusta, seperti yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, afakin athib. Kemudian kata beliau, fayusaddikuhu annasu bisababi tilkal kalimati allati sumi'at minas sama'i. Kemudian manusia akan membenarkan berita tersebut yang diucapkan oleh dukun tadi, bisababi tilkal kalimati allati sumi'at minas sama'i, disebabkan tilkal kalimah, itu kalimat yang dicuri oleh jin tersebut kemudian disampaikan kepada dukun, allati sumi'at minas sama, yang didengar dari langit, itu yang dicuri oleh setan-setan tersebut, oleh jin-jin tersebut, kemudian disampaikan kepada uduni waliyihi. Wallahul munfaridu bi'ilmil ghaibi, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha esa, bi'ilmil ghaibi, di dalam mengetahui perkara-perkara ghaib. Faman idda'a musyarakatahu fi syai'in min dhalika bikihanatin aw ghairiha aw saddaqa man yadda'i dhalika faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasa'isihi. Kata beliau, maka barang siapa yang mengklaim mengaku berserikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui perkara-perkara gaib tersebut, baik dengan cara kihanah, perdukunan, ataukah yang selainnya, ataukah dia membenarkan orang yang mengaku demikian, maka sungguh dia menjadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara-perkara yang itu adalah merupakan khususiyah yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya dia mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasannya Allah lah subhanahu wa ta'ala yang hanya mengetahui perkara-perkara ghaib saja. Tidak ada yang mengetahui selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun yang tersisa insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang bi'nillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.